berjanji datang padaku. 365 hari engkau biarkan aku merana, tetapi kini engkau kamu suci. Cinta yang kau janjikan, tapi ternyata dusta belaka. 365 hari engkau biarkan aku merana. Bisa, wahai kekasih, sampai di sini kisah cinta kita. Ternyata dusta belaka.